Iya bisa nyalain. Semuanya berarti. Atau jumbo al-mutas bina ilal Islam pastinya. Yang di sebelumnya tuh kakolik kathir yang menahdi telah dua man wal fatoh minal fukai wa rohirin yang apa menetapkan apa ada pasal sosial mustafal donal mali itu apa kathir min ahli kalam kakoli kathir min ahli kalam wa man wafakahu minal fukoha iwa kohi iya sebenarnya kalau di bab itu fukoha gak teranggap karena pendapat yang teranggap di masing-masing bab spesialisnya ini anggap saja bab kalam kita buku hak ngomong ya ya bukan nggak masuk hitungan gitu nggak masuk hitungan kalau penasaran sendiri semacam ini hadis ini didaifkan oleh sebagian buku hak ya yang nggak terangkat adanya seperti nggak adanya ini tadi jumhur di situ mungkin jumhur semua kayak seperti tadi dan melihat semata-mata apa jumlahnya atau ada. Kalau Tahawi sendiri ini tadi mengingkari mustaqbal pasal sebelumnya. Tasasul fil madhi kata madhi, kata Ibn Abbas. Kata pensarahnya. Kata pensarahnya. Kalau nggak ada tasasul fil madhi konsekuensinya ada awal makhluk penyawat. Iya. Konsekuensi itu. Iya. Tapi tadi ada yang ganteng di sini, yang masalah dia itu mufdat, tapi nggak ada awal. Gitu. Iya, karena kan takdir, kan kembali ke tiga pendapat itu. Iya, iktiron, atau tarohi, takdir, tasalsul. Namun ini muhdas, ya pak, takdir, bukan tarohi. Ada juga satu kedua nganggung. Langsung. Iya. Tasalsul fil madhi namun dia muhdas, tetap baru. Bukan tasalsul fil madhi tidak yalzam idamul ala. Ini tidak mengharuskan kita katakan alam itu qadim enggak. Kenapa? Karena itu dia kini muhdas. Kenapa? Detailnya ya karena takdir. Pendapat ini pendapat yang mengatakan takdir bukan iktiram dan bukan tarohi. Membantahnya tarohi. Ini masalah furu al-kitab kalau tasawuf ini masalah. Tahu ya, posisinya di mana? Al-sunnah nih, al-sunnah. Posisinya di mana? Yang jelas itu kelas mutakhasis itu. Kan Tohawi kemarin kan ini ya, Tarohi kan? Hah? Tohawi kan kemarin ya, Tarohi kan? Kalau sama Tohawi sebenarnya menurut pentahkiknya. Menurut pentahkiknya di catatan kakinya Tohawinya sendiri yang kemarin dimasukkan yang di yang Tarohi Ibn Abil Ishan juga bilang. Tapi tarohi yang pentakitnya apa yang berbeda? Pentakitnya dulu pentakitnya. Awal-awal kan membuat kesimpulan. Kita baca kesimpulan dari ini. Cuma agak berbeda dengan yang berpendapat tarohi. Jadi tidak sama persis dengan tarohi. Karena dia tidak imtina. Nah. Yeah. Ada fase di mana Allah tidak berbuat. Namun apa tidak imtina ya? Yeah. Apa itu? Dominun man yakul inna allaha muntasimun bisifatih mundu azal lakin awlam yasha' ayyaf ala tumma'ala wahada kakoli at-tohawi wa khairihi. Tohawi itu ya Allah sudah punya sifat itu mencipta, namun cuma Allah pogaugan itu pogaugan aja enggak pengen gitu. Allah cuma enggak pengen saja gitu. Dia tarohinya karena Allah enggak pengen bukan karena Allah tidak punya sifat itu, artinya dia tidak mengatakan imtina. Allah tidak di periode tersebut bukan salah satu hal yang mustahil Allah itu berbuat. Di periode tarohi itu yang kosong itu bukan mustahil Allah berbuat, cuma Allah ogah-ogahan untuk berbuat. Cuma pingin diem saja gitu. Mengaitkan dengan irodah gitu. Apa Imam Tawi atau mengaitkan dengan irodah Allah. Iya. Ya cuma Allah enggak pingin aja, enggak punya irodah untuk mencipta, untuk ini gitu. Bukan karena irodah satu hal yang mungkin, tapi saya tidak mengatakan itu mustahil. Ada yang coba ini baca apa mendengarkan rekamannya misalnya saya berbayar coba cari kan dapat di webnya sudah diupload kalau di webnya Saroh Tahawiyah Saroh Charles kan sudah ada webnya biasanya di webnya iya di webnya yang resmi di webnya kalau yang ngecek di apa yang apa syaratnya subsemen yang apa cara tidak safarinya itu lumayan bagus juga penulisan gue. Kemudian ada fa'il, kemudian al-fi'lu, kemudian ada al-maf'ul. Al-fi'lu kan sifat Allah berarti dia melekat di al-fa'il. Al-maf'ul itu apa? Diciptakan apa berbeda dengan al-fa'il dan al-fi'lu. Kalau Sarah Tahawiyah yang sekelas mungkin Ibn Abil Is sehingga bisa jadi pembanding ya mungkin salahnya sesolat atau syekh karena kan dia juga memposisikannya ini nyerah dari matanya dari mata dari mata tapi dibuat levelnya memang level seperti itu kalau misalnya sawah tahawiyahnya sesolat fauzan kan levelnya level bawah sekali tahawiyah di sawah namun dengan level bawah. Kalau saya soleh Fauzan kan bertahap mau dibuat naik. Ini ya wasitiah ya lumayan, posisinya lumayan. Ya. Kemudian usul salasah ya enggak kemana-mana ya fokus di situ tapi ya agak bawah. Nah yang saya soleh Fauzan saya soleh Al-Syekh untuk Tahawiyah itu dia buat penguasa sekelas. Pembahasan Ibn Abil Is Hanafi sudah tercetak sudah untuk mutakhasis atau mungkin ya tapi saya belum pernah baca mungkin sekelas seperti pakar akidah seperti Syekh Muhammad Al Khamis kan punya saraf dan dia memang pakarnya saya yakin ya saraf mandiri saraf dia sendiri dan itu taklif kayaknya itu ya dan tebal itu berarti kan menguasak juga. Kalau nggak salah yang apa Abdurrahman Al-Khamis itu mencarah apa sarahnya Ibn Abil Is. Jadi disarah lagi. Taudihat kalau nggak salah Taudihat Al-Jaliyah. Iya Taudihat Al-Jaliyah. Sarah Akidah Tahawiyah. Sarah Akidah Tahawiyah. Taudihatnya lagi. Oh. Saya punya apa file soft filenya PDF-nya itu sahnya untuk ditampilkan sarahnya ini terus dia ada taubihannya di bawah. Kalau gitu ya cocok kalau antum baca mungkin ngasih tambahan mungkin ada taubihat dari di situ lebih dari taubihatnya kan bisa. Ini kan hakikatnya Al-Adni kan juga ngasih taudihat. Hakikatnya kan Al-Adni kan bantu kita ngasih taudihat untuk paham paragraf-paragraf itu buat kesimpulan di depan dan sebagainya. Atau mungkin juga mungkin ada dari antum ada yang baca yang apa Abdul Muhsin At-Turki gitu. Nah, dia ada catatan-catatan kakinya yang mestinya ya harusnya taudihat juga. Tahu dia juga, jadi mungkin misalnya bisa ngasih tambahan kalau untuk udah baca itu ada yang baca Abdul Muhsin Turki, ada yang baca Muhammad Umais. Nanti kita baca di sini plus Al Adni, mungkin ada yang masih hal-hal yang membantu untuk tambah jelasnya yang kita pelajari kan, yang kita baca bagus.